Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Hajjus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin karya Al-Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimallah. Berkata Al-Syekh Sa'di rahimallah, wa jami'ul awani mubahatun bejana, seluruh bejana hukumnya mubah. Sampai situ ya. Wajami'ul awani mubahatun, seluruh bejana hukumnya mubah. Seluruh bejana hukumnya mubah. Al-awani, apa itu maksudnya al-awani? Di sini kan lafadznya jami'ul awani mubahatun. Awani ini bentuk jamak, bentuk banyak atau plural dari aniyah. Wal aniyatu jam'u ina. Wa huwa al wi'a, yaitu penampung, penampung air maksudnya. Bejana itu penampung air atau yang semisalnya. Apa hukumnya? Kata Syekh, jami'ul awani mubahatun, seluruh bejana ember atau tempayan, gayung atau yang semisalnya, yang untuk menampung air atau yang semisalnya, masuk juga barakallahu fikum gelas, mangkok atau yang semisalnya, hukumnya mubah, boleh untuk dipakai, boleh untuk digunakan. Fayubahu isti'malu jami'il awani, jami' awani aniyah fit tathir, dibolehkan menggunakan seluruh macam bejana ketika bejana tersebut diketahui sucinya. Sawa'un kanat min hadidin aw nuhasin aw hajaratin aw khasabin aw ghairi dzalika, baik bejana itu terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga atau terbuat dari batu atau terbuat dari kayu atau selain dari itu, hukumnya boleh untuk digunakan, boleh untuk dipakai. Li'anna dakhilatun fi asli alladhi sabaqa dhikruh, karena masuk kepada keumuman asal segala sesuatu itu hukumnya suci atau boleh untuk dimanfaatkan atau digunakan. Naam. Annal asla fil asya'i taharatu wal ibahah, karena asal segala sesuatu itu suci dan mubah, boleh untuk dimanfaatkan, boleh untuk digunakan. Waqad ja'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa bi ina'in min sufrin, annahu tawaddaa bin ina'in min sufrin wa bi ina'in min hajaratin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang periwayatannya beliau berwudu dari tempat yang terbuat dari as-sufr atau yang terbuat dari batu, sebagaimana dari riwayat Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddau fi taurin min sufrin. Naam, ini dalil barakallahu fikum bolehnya menggunakan tadi bejana-bejana, segala bejana baik yang terbuat dari kayu, batu, tembaga atau yang semisalnya, hukumnya boleh untuk digunakan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kecuali Syekh di sini mengatakan kecuali illa kecuali aniyatadz dzahabi wal fiddah, bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa ma fihi syai'un min huma, atau bejana yang terdapat salah satu di antara keduanya. Ada bejana yang murni emas saja, atau bejana yang murni perak saja, atau bejana yang ada campuran emas atau campuran perak. Ini yang enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Illa yasira minal fiddati lil hajah, kecuali sesuatu yang sedikit karena adanya kebutuhan untuk hal itu. Maka ini diperbolehkan. Naam. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Asal segala sesuatu terkait dengan bejana hukumnya mubah, boleh digunakan kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak atau yang ada pada keduanya atau salah satu dari keduanya, kecuali sedikit dari perak karena sebuah kebutuhan. Dalilnya hal ini dilarang adalah dari hadis muttafaqun alaih, la tasrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan juga makan pada keduanya yang terbuat dari hal tersebut, emas piring atau enam piring yang digunakan terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, dikarenakan hal itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di negeri akhirat. Ini dalil larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak murni ataupun yang tercampur dengannya emas atau perak. Hukumnya tidak boleh. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan hukum bejana. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, itu terkait dengan masalah bejana. Kemudian bejananya orang-orang kafir, bagaimana hukumnya? Hukum menggunakan bejana orang kafir, piring, mangkok, atau yang semisalnya, hukumnya bagaimana? Hukmu aniyatil kufar, kita tetangga orang kafir, hukumnya boleh enggak menggunakan piringnya, wajannya, atau yang semisalnya? Maka kata Syekh, fatuba, apakah salah satu syarah dari kitab ini? Fatuba huwa aniyatul kufar allati yasta'miluha ma lam tu'lam najasatuha fa'in ulimat najasatuha fa innaha tughsalu wa tustamalu wa tustamalu ba'da dzalika. Boleh hukumnya menggunakan bejana untuk bejana orang kafir, embernya, kemudian gayungnya, mangkoknya, piringnya, baskomnya, boleh hukumnya menggunakannya selama tidak diketahui ada padanya sesuatu dari benda najis. Maka hukumnya boleh. Minjem embernya kita gunakan untuk berwudu, minjem gayungnya atau piring, mangkok dan yang semisal, boleh, gelas. Fa in ulimat najasatuha, jika diketahui ada najisnya, fa innaha tughsalu wa tusma'lu wa tustamalu ba'da dzalika. Jika ketahui ada najisnya, maka dicuci. Dicuci hingga hilang najisnya, kemudian boleh untuk digunakan. Nah, itu terkait dengan bejana yang punya apa? Bejana, hukum menggunakan bejana orang kafir. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, babul istinja'i wa adabi qadha'il hajah. bab tentang istinja dan adab-adab buang hajat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Islam agama yang sempurna. Dijelaskan segala hal dalam syariat kita, dalam agama kita, termasuk terkait dengan masalah adab-adab, etika-etika yang penting untuk diperhatikan terkait dengan buang hajat atau istinja. Maka pada kesempatan ini barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas bab istinja wa adabi qada'il hajah. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, apa itu istinja? Apa itu istinja? Istinja adalah huwa tathiru mahali najasati min sabilaini. Istinja itu adalah mensucikan tempat najis dari dua jalan. Mensucikan tempat keluarnya najis dari dua jalan. Baik jalan belakang ataupun jalan depan. Yaitu tempat keluarnya misalnya, buang air kecil dan buang air besar. Naam. Itu istinja, membersihkan. Dan pada bab ini juga selain dijelaskan tentang terkait dengan masalah istinja dan adab buang hajah, saya menyebutkan juga hukum-hukum terkait dengan membersihkan najis. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dan istinja juga adalah wal istinja'u izalatul kharij min sabilaini bima'in aw hajarin aw nahwihi wa yusamma tsani istijmaran min aljimar wa hiya alhijaratu saghira. Dikatakan istinja itu membersihkan tempat keluarnya najis dari dua jalan. Baik membersihkannya dengan air ataupun batu atau yang semisalnya, tisu atau yang semisalnya. Itu namanya istinja. Yaitu istinja adalah proses membersihkan tempat keluarnya kotoran dari dua jalan. Baik membersihkannya dengan air ataupun membersihkannya dengan batu atau yang semisalnya, itu pengertian istinja. Adapun nama yang lainnya atau ada ungkapan yang lain yaitu istijmar. Istijmar adalah membersihkan khusus dengan batu. Tidaklah kata istijmar kecuali membersihkan dengan batu kecil. Naam. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata al-Imam Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimullah, yang pertama an yuqaddima rijlahul yusra, yaitu Syekh menyebutkan di antara adab dan etika buang hajat adalah mendahulukan kaki kiri. Ini etika buang hajat, yaitu mendahulukan, dianjurkan seseorang ketika mau masuk WC. Yustahabbu, dianjurkan, idza dakhala al-khala, apabila masuk WC. Idza, apabila dakhala seseorang masuk khala WC, toilet atau yang semisalnya toilet. An yuqaddima rijlahul yusra, untuk mendahulukan, an yuqaddima mendahulukan rijlahu, kakinya yang kiri. Ini yang pertama, adab dan etika ketika masuk WC. Apa itu khala? Khala itu tempat seseorang buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar. Yang pertama adalah etikanya, adabnya mendahulukan kaki kiri ketika mau masuk WC. Naam. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu, Kata Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan masalah ini, sebagaimana yang kita ketahui sebelum itu, bahwasanya kaki kanan, tangan kanan atau kaki kanan adalah untuk hal-hal yang mulia, sedangkan kaki kiri atau tangan kiri sebaliknya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yustahabbu taqdimul yamini fi kulli ma huwa min babi takrim kal wudu wa ghusli wal khuruj min al khala wa yustahabbu taqdimul yasari diddu dhalika kal istinja wa dukhulil khala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dianjurkan mendahulukan kaki kanan, mendahulukan bagian kanan pada setiap perkara kemuliaan, seperti berwudu, mandi, keluar dari WC, dan dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri lawan dari sesuatu yang mulia, seperti istinja, masuk WC, dan seterusnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam. Kemudian yang kedua, wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim, wa yaqulu bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang kedua, yaitu membaca bismillah li hadithi Ali radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Sesuatu yang dapat menghalangi, yang dapat menghalangi pandangan jin dengan auratnya bani Adam, apabila seseorang dari kalian masuk WC, maka bacalah bismillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Tirmizi mengatakan gharibun, hadis yang asing, wa isnaduhu laisa bidzaka qawi, dan sanadnya tidaklah kuat. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sanadnya terkait dengan hadis ini, barakallahu fikum, seingat ana dhaifkan. Wallahu taala alam bisawab. Naam, ada juga seingat ana yang mensahihkan. Kemudian Allah taala alam bisawab, yang jelas kemudian ada sebuah doa yang sahih dari riwayat Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, disebutkan di sini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ini doa dari hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Membaca ini kita. Naam. Itu wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kedua yaitu membaca bismillah, membaca na'am barakallahu fikum. Membaca na'am bismillah jika meyakini hadisnya sahih, dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis yang pertama itu riwayat Tirmizi tadi. Para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Adapun Al-Imam Tirmizi dan Imam Nawawi mendhaifkan hadis tersebut. Naam. Ayuh ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Anjuran untuk membaca doa ini itu juga dianjurkan ketika seseorang mau buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka. Tempat terbuka. Tempat di mana dia hendak buang air besar di tempat terbuka. Maka dianjurkan dia membaca doa ini. Kapan bacanya? Kan enggak ada pintunya. Kalau masuk WC kan, Allahumma ini. Ketika membuka pintu atau sebelum mendekati pintu, mau masuk Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sebelum masuk baca itu, kemudian masuk buka pintu WC. Nah, kalau di tanah lapang, tempat terbuka. Sebab dijelaskan bahwasanya kapan baca doanya, ketika dia mau melepaskan pakaian. Atau naam, mau melepaskan pakaian, buang air kecil dan buang air besar. Disitulah dia membaca. Misalnya di balik batu besar, tanah tempat terbuka, sudah siap-siap, baca. Itu ayat ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa idza kharaja minhu qaddama rijlahu al-yumna. Jika ingin keluar dari toilet atau WC, maka dia mendahulukan kaki kanan. Dia mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana dalam tentang sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'jibuhu tayammunu fi tana'uluhi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni kullih. Tadi karena WC tempat yang jelek dan di luar dan tempat yang mulia dari tempat yang jelek, maka mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian ayyuhal hadal kiram rahimani wa rahimakumullah, membaca doa ghufranaka. Yang keempat, keluar WC membaca doa ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Naam. Ini adab yang keempat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu ghufranaka, ini berdasarkan hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana kharaja min al-ghaiti faqala ghufranaka. Rasulullah ketika keluar dari buang air besar, maka dia beliau mengucapkan ghufranaka. Keluar dari buang hajat, maka beliau mengucapkan ghufranaka. Akhrajahu Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Bacaan ghufranakanya. Bacaan ghufranakanya. Ada pembacaan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ini barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan terkait dengan hadis ini. Hadis ini datang dalam sebuah hadis yang dari sahabat Anas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Rawahu Ibnu Majah, wa hadzal haditsu dhaif la yashihu du'afu al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadisnya dhaif, tidak sah, dan didhaifkan al-Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin al-imam Sa'di rahimahullah melihat hadis ini sahih sehingga dimasukkan ke dalam salah satu dari adab-adab yang dibaca ketika dia keluar WC. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kenapa dhaifnya? Disebutkan di sini dalam sanadnya terdapat nama atau seseorang yang bernama Ismail ibnu Muslim, wa huwa muttafaqun ala tadhifi, yang para ulama sepakat tentang kedhaifannya. Wal haditsu bihadzal lafzi, dan hadis dengan lafaz ini, ghairu tsabit, tidaklah tsabit, apa namanya, benar adanya. Naam. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, adab yang kelima, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna, menjadikan sandaran duduknya pada kaki yang kiri. Wa ya'tamid, sandaran, menjadikan sandaran, fi julusihi, pada duduknya, ala rijlihi, atas kakinya yang kiri, yusra. Wayan sibul yumna, dan menegakkan kaki kanan. Ini diantara adab dan etika buang hajat. Yaitu maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Menjadikan kaki yang kiri sebagai sandaran untuk duduk. Seperti ini kaki yang kiri. Sandaran untuk duduk, kemudian menegakkan kaki yang kanan. Kaki yang kanan tegakkan seperti ini. Ketika ingin buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Suraqah ibnu Malik. Qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum Idza da'a hala ahaduna khala'a an ya'tamida 'alal yusra wa yansibul yumna. Ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, apabila salah seorang di antara kami masuk WC mau buang air kecil atau buang air besar, untuk menyandar, duduk bersandar kepada kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Naam waqala Ibnu Hajar fi takhlis qala al-Hazimi la na'lamu fi babi ghairihi. La na'lamu fi babi fil babi ghairahu wa fi isnadihi man lam yu'raf fa huwa haditsun dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi tidak perlu dipraktikkan. Allahu taala alam bi suam. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok kaki kiri yang diduduki, kaki kanan yang ditegakkan? Tadi, karena kaki kiri untuk sesuatu yang jelek, sedangkan kaki kanan untuk sesuatu yang mulia, makanya ditegakkan. Sebagian lagi, kenapa duduk seperti itu? Biar gampang keluarnya, baik buat kesehatan yang seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas hadisnya dhaif. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis dhaif tidaklah bisa menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan syariat. Kemudian di antara adab yang lainnya, wa yastatiru bihaitin aw ghairihi wa yab'udu in kana fil fadha. Wa yastatiru dan menutupi. Wa yastatiru dan menutupi bihaitin dengan tembok atau yang selainnya. Ketika seseorang buang hajat, hendaknya dia menutupi dengan tembok atau yang semisalnya. Cari batu yang besar ketika di tanah lapang atau tempat terbuka, cari batu yang besar sehingga bisa menutupinya. Naam. Kemudian ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, wa yab'udu in kana fil fadha, dan menjauh jika di seseorang buang air kecil ataupun buang air besar di tempat yang terbuka. Alhamdulillah di zaman kita ini barakallahu fikum dimudahkan untuk seseorang ke toilet. Ketika safar di sana ada rest area dan musholah dengan air yang ada toiletnya juga di banyak tempat kita jamaah mudai. Naam barakallahu fikum. Nah, pada zaman dulu terkait dengan masalah toilet ini mungkin susah untuk didapatkan. Seandainya seseorang ingin buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, maka diperintahkan untuk menjauh sehingga lebih sempurna untuk tidak terlihat. Naam, itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah ingin buang hajat, beliau menjauh sampai tidak terlihat oleh seorang pun. Naam. Itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sangat disayangkan di zaman yang begitu mudah alat transportasi untuk menggapai jarak yang jauh dan toilet juga cukup banyak di berbagai tempat, namun kita saksikan banyak orang yang kencing di pinggir jalan dan yang semisalnya. Sampai suatu ketika salah satu dari ikhwan Yaman atau naam ikhwan lah, mustafid, salah satu mustafid Yaman dulu ketika terjadi perang hebat dan banyak di antara mereka yang antara Syiah dan Sunni di Yaman, pihak Sunni, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, membantu pemerintah Yaman untuk memerangi orang-orang Syiah yang memberontak ketika itu. Di antaranya ada beberapa korban atau banyak korban berobat ke Indonesia. Dia heran melihat sekitar sepekan lah dia tinggal di sini. Kebetulan anaknya nemani beberapa hari karena enggak ada yang lain ketika itu. Melihat kok ini orang sembarangan setiap buka pintu mobil kencing, buka pintu mobil kencing. Lebih taksi seperti ini. Kaget dia. Isahada. Gitu. Nah. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak manfaat ketika seseorang memperhatikan adab dan etika. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari etika-etika yang diajarkan dalam Islam. Terutama dalam masalah ini. Coba antum bayangkan. Antum tokoh masyarakat ketika suatu saat antum sengaja kencing di khalayak orang atau yang seseorang bisa mendapati antum, akan jatuh ruahnya, akan jatuh martabatnya. Nah, apalagi sekarang zaman barakallahu fikum, orang sering menjatuhkan, dipoto dari jauh nih. Nah, calon caleg ini lagi kencing di pinggir jalan. Bisa enggak terpilih. Nah, aja bisa menjatuhkan muruah. Kita enggak baca caleg ya, contoh ya. Naam barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin aw mahali julusin linnas aw tahta asjaril muthmira aw mahalin yu'dha bihin nas. Wala yahillu, dan tidak boleh, an yaqdiya hajatahu, seseorang membuang atau buang hajat fi tariqin, di jalan. Enggak boleh seseorang buang hajat di jalan tadi. Insyaallah. Au mahali julusin linnas, atau tempat duduk-duduknya manusia, halte di antaranya, enggak boleh juga. Di halte atau naam, tempat duduk-duduknya manusia. Au tahtal asjari muthmirah, atau di bawah pohon yang berbuah. Au mahilin yu'dha bihin nas, atau di tempat yang dapat menyakiti manusia. Ini enggak boleh. Islam luar biasa. Islam luar biasa. Dengan inilah seseorang terbedakan dengan hewan. Hewan di depan manusia buangnya kecil. Nah, kucing banget. Kita lagi gantung jemuran insyaallah karena panjang bajunya buat kencing. Hewan. Nah, manusia barakallahu fikum makhluk yang mulia, diberikan akal. Naam, dilarang untuk buang hajat di jalanan. Kalau kucing atau hewan ya wajar. Manusia buang hajat di jalan atau di tempat duduk-duduknya manusia, di halte atau yang semisalnya, atau di tempat di pohon, di bawah pohon yang berbuah, atau di tempat yang dapat menyakiti manusia, hukumnya tidak boleh. Naam. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Wala yastakbilul qiblata wala yastadbiruha hala qada'il hajah, dan tidak boleh juga seseorang buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, menghadap atau membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi kiblat tidak boleh. Naam. Baik menghadap atau membelakangi kiblat tidak boleh. Baik di dalam ruangan seperti WC, maksudnya WC yang tertutup seperti WC yang kita kenal, enggak boleh menghadap atau membelakang kiblat, termasuk juga di tempat terbuka. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, hukumnya tidak boleh, baik di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Kemudian barakallahu fikum, kata Syekh rahimallah membawakan sebuah hadis, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syariku aw gharibu. Jelas hadisnya. Fa idza qada hajatahu istajmar bi salasati ahjarin wa nahwiha. Jika seseorang buang hajat, maka dia istijmar, bersuci dengan batu, dengan tiga batu atau yang semisalnya. Tunakil mahal, membersihkan tempat keluarnya kotoran. Summa stanji bil ma, kemudian mensucikan dengan air. Wa yakfil iktisaru ala ahadihima, kata Syekh. Dan cukup, iktisar mencukupkan. Dan yakfi, yakfil cukup, iktisar mencukupkan ala ahadihima, satu dari keduanya. Saya di sini menyebutkan, ketika seseorang buang hajat, bersuci dengan tiga batu. Setelah bersuci dengan tiga batu, yang membersihkan kotorannya, kemudian disambung dengan mensuci dengan air. Kalau seseorang mencukupkan dengan batu saja, boleh. Dan kalau seseorang mencukupkan dengan air saja, dengan adanya batu, boleh. Mencukupkan batu dengan adanya air, boleh. Naam. Barakallahu fikum. Namun yang afdal dengan air. Bahkan Syekh, bahkan kalimat ini dikritik. Nah, kalimat ini, bersuci dengan batu, tiga batu, kemudian disusul setelah bersuci tiga batu dengan air, dikritik. Allahu ta'ala alam bi soam. Di antara perkara yang dikritik, cukup air saja atau batu saja, dan yang utama adalah air. Wallahu ta'ala alam bi soam. Wala yustajmaru bi rawthi wal idhami kama nahan anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmah. Demikian juga tidak boleh seseorang bersuci dengan tulang, dengan kotoran hewan, dengan kotoran, atau bersuci dengan tulang sebagaimana Rasulullah telah melarang hal tersebut. Naam, tidak boleh seseorang bersuci dengan kotoran atau bersuci dengan tulang. Hukumnya tidak boleh karena Rasulullah melarang hal tersebut. Begitu juga segala sesuatu yang memiliki hurmah, kehormatan. Seperti apa? At-ta'am, sini sebutkan, bersuci dengan makanan. Enggak boleh, misalnya ada roti kering digunakan untuk istinja, digunakan untuk bersuci. Nah, hukumnya enggak boleh. Karena makanan itu mengandung sesuatu apa? Lahur hurma, makanan. Dimakan kita nyanyi susah-susah, ada orang bersuci dengan itu. Walaupun makanannya bekas, walaupun sudah basi misalnya. Ada roti kering gak mungkin bisa dimakan lagi misalnya. Gak boleh. Dan segala sesuatu yang memiliki kehormatan. Seperti kertas yang tertulis. Misalnya nama Abdullah, Abdurrahman. Kertas yang tertulis faedah-faedah agama. Atau sebagian faedah agama. Nah, atau yang semisal itu hukumnya tidak boleh. Naam, ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan adab dan etika hajah, buang hajat. Itu ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Itu ya terkait dengan buang etika dan buang hajat. Allahu ta'ala a'lam bi shawab. Juhur jam berapa? Cukup insyaallah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Naam, tolong dicatat supaya enggak lupa. Biar enggak terulang lagi. Besok fasal yang berikutnya yaitu fasal terkait dengan apa di situ, Mas? Apa? Izalatun najis. Naam, tolong. Mensucikan najis. Tata cara mensucikan najis. Tolong dicatat. Sudah ditulis? Tolong. Biar enggak lupa. Biar nanti ditanya. Izalatun najis. Atau izalatun najasah. Cukup insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.